Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua kenikmatan yang Dia karuniakan dan kemudahan yang Dia berikan hingga pada malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian dari mempelajari risalah Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah, pelajaran-pelajaran yang penting untuk segenap umat yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz Ibnu Bas rahimahullahu taala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan syurut as-shalah, syarat-syarat sahnya salat. Di mana perkara salat adalah perkara yang sangat penting, perkara yang kita maklumi bersama. Perkara salat amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Perkara salat adalah penentu kebaikan kehidupan seorang hamba di dunia sebelum di akhirat. Perkara salat adalah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, sebagai qurratu ain, penyejuk hati. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wassalam bahwa seorang yang mengerjakan salat ada yang mendapatkan pahala sempurna, ada yang mendapatkan pahala setengah, ada yang mendapatkan pahala sepertiga, seperempat, seperlima, seperenam. Semua tergantung kepada kekhusyuan dan rukun-rukun ataukah sunnah-sunnah yang dikerjakan dalam sholat. Oleh karenanya, apabila seorang hamba, kita semua berharap mendapatkan pahala sholat yang sempurna, maka kerjakanlah sesuai apa yang dicontohkan, dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda beliau, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Pelajaran yang disebutkan pertama kali terkait dengan sholat oleh Asy-Syaikh rahimahullah adalah syarat-syarat sahnya sholat. Kita telah menyebutkan ada berapa syarat sahnya sholat. Ada berapa? Sembilan. Sebutkan. Yang pertama, Islam, berakal, tamyiz, apa, bersih dari najis, lima, toharah bersuci, ya, enam, masuk waktu sholat, tujuh, menghadap kiblat 8, menutup aurat 9, berniat ahsan barakallahu fik. Kemudian kita rinci masing-masingnya sesuai apa yang beliau sebutkan. Itu mirip yang disebutkan oleh Syekh, mirip seperti yang disebutkan dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar. Jadi syarat-syarat sholat ada 9. Tidak sah sholat seseorang kecuali terpenuhi 9 syarat ini. Yang pertama adalah beragama Islam. Beragama Islam ini syarat pada seluruh ibadah. Seluruh ibadah tidak diterima kecuali dari seorang yang beragama Islam. Di antara dalilnya firman Allah Ta'ala, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Tidak ada yang menghalangi untuk diterima sedekah-sedekah mereka, yakni orang-orang kafir, melainkan disebabkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Seandainya mereka tidak kafir, maka sedekah tersebut akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian pula seluruh ibadah, salat, puasa, berhaji, disyaratkan harus beragama Islam. Adapun yang kedua adalah berakal. Demikian pula syarat yang ketiga, usia tamyiz. Dalilnya adalah hadis dalam riwayat Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, rufi'al qalamu an salasatin. Diangkat pena dari 3 golongan. Maksudnya para malaikat tidak mencatat perbuatannya. Diangkat pena dari 3 golongan. Rufi'al qalamu an salasah. Yang pertama, anin na'imi hatta yastaiqidha. Orang yang tidur sampai dia. Yang kedua, wa'anil majduni hatta yufiq. Orang gila sampai dia waras kembali. Yang ketiga, wa'anis saghiri hatta yablugha. Dari anak kecil sampai 3 golongan ini para malaikat tidak mencatat perbuatan mereka, terkhusus perbuatan kesalahan, dosa. Ya, ketika mereka berbuat kesalahan, berbuat dosa, belum dicatat oleh para malaikat. Kecuali perbuatan kebaikan, khusus bagi seorang anak, ya, yang mengamalkan kebaikan walaupun belum mencapai usia baligh, maka bisa mendapatkan pahala. Seperti seorang yang disebutkan dalam hadis, seorang sahabat yang membawa anaknya berhaji, ya, dibawa ikut berhaji. Sahabat tadi bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, apakah anak ini dapat pahala? Naam, kata Rasul, iya, dia dapat pahala. Walaka ajrun, dan engkau juga mendapatkan pahala sebagai apa? Sebagai penunjuk kepada kebaikan. Naam. Dalam hadis ini menunjukkan orang gila, demikian pula anak kecil yang belum, maka tidak ada kewajiban mengerjakan sholat. Dan termasuk dari orang gila adalah orang yang akalnya kurang normal, walaupun belum sampai kepada tingkatan gila. Mungkin lebih dikenal di masyarakat kita adalah anak-anak yang memiliki apa, kebutuhan khusus, ya. Akalnya tidak gila, tetapi sampai dewasa dia seperti anak kecil, ya. Mendekati ke arah gila. Kemudian syarat yang ketiga adalah hilangnya, syarat yang keempat, bersuci yaitu berwudu ataukah ganti dari berwudu apabila tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air adalah tayamum. Ini akan dibahas oleh Asy-Syaikh rahimahullah setelah membahas pembahasan sholat. Beliau akan membahas pembahasan wudu, demikian pula bersuci secara umum, berwudu, tayamum, pengganti dari wudu, ataukah mandi, mandi wajib. Kemudian syarat yang berikutnya, menghilangkan najis. Menghilangkan najis ini bentuknya ada tiga. Pertama, menghilangkan najis fi badanihi, dari badan. Yang kedua, wasaubihi, dari pakaian yang digunakan untuk sholat. Yang ketiga, wabuka'atihi, dari tempat sholatnya. Jadi syarat sahnya sholat menghilangkan najis mencakup tiga hal. Apa tadi? Ya, siapa namanya itu yang ketawa-ketawa? Apa tadi yang disebutkan menghilangkan najis dari tiga hal? Yang pertama, siapa namanya itu yang tadi? Hah? Faris. Naam ya Faris. Menghilangkan najis dari tiga hal. Yang pertama dari, dari apa? Badan. Yang kedua dari pakaian. Yang ketiga dari tempat sholat. Barakallahu fik. Tenang ya, jangan bermain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Mudassir, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah, bersihkanlah. Ini perintah membersihkan pakaian dari najis. Demikian juga dalam hadis riwayat Daruqutni dan yang lainnya, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, tanazzahu anil baul, bersihkanlah badan kalian dari kotoran, air seni ataukah kotoran tinja, ya. Bersihkanlah badan kalian dari najis. Fa inna 'amata 'adabil qabri minhu, kata beliau, sesungguhnya kebanyakan siksa kubur disebabkan karena hal itu. Jadi antara hal yang menyebabkan seorang mendapatkan siksa kubur adalah tidak membersihkan diri dari najis. Dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kisah ketika ada seorang badui, orang pedalaman, yang tiba-tiba datang ke masjid Nabi lalu buang air seni, ya, di masjid. Ya, orang pedalaman tidak mengerti etika, ya, adab. Singkatnya, Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan para sahabat untuk mengambilkan air satu ember dan menyiramkan ke tempat yang ada najisnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa seorang yang sholat harus membersihkan tempat sholatnya dari najis. Kemudian syarat yang keenam, satrul aurah, menutup aurat ketika sholat dan juga di luar sholat. Tapi yang kita bahas ketika sholat, menutup aurat ketika sholat, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf, Ya bani Adam khudu zinatakum 'inda kulli masjid. Kata Allah, wahai bani Adam, ambillah perhiasan kalian ketika hadir ke masjid untuk sholat. Kata para ulama tafsir, ayat ini memerintahkan kepada kita untuk berhias, yakni memperbagus keadaan. Ya, ketika ingin sholat, perbagus keadaan pakaiannya, bersih pakaiannya, karena seorang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Secara logis ya, kita kepada sesama manusia terkadang memperbagus keadaan, hadir ke undangan ya, diundang oleh pemerintah, diundang oleh orang tertentu, memakai pakaian yang bagus, yang baik. Nah, ini seorang ingin menghadap Allah sang penciptanya yang mengundangnya untuk sholat ya, maka tentu lebih-lebih lagi memakai pakaian yang baik, yang rapi ya, yang bersih. Naam. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Jabir, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza shallaita fi saubin wahidin fa in kana wasi'an faltahif bihi wa in kana dayyiqan fattazir bihi." Apabila engkau mengerjakan salat dan hanya memiliki satu lembar kain, ya, pada zaman Rasul pakaian belum dijahit seperti pada masa kita, mereka masih menggunakan kain yang belum membentuk tubuh, belum dijahit ya, mudahnya seperti orang yang sedang berhaji atau umroh, kain ihram. Nah, itu yang mereka gunakan. Kata Nabi pada saat itu, apabila engkau mengerjakan sholat dan memiliki satu lembar kain saja, maka lihat, kalau kain itu lebar, luas, faltahif bihi, lilitkan kain itu ya, seperti selimut, dililitkan ke seluruh tubuh. Wa in kana dayyiqan, namun jika kain itu sempit, fattazir bihi, maka cukup untuk bagian bawah dijadikan sarung. Ya. Ini perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam kepada kita agar menutup aurat ketika sholat. Adapun batasan aurat, kata para ulama, jumhur para ulama, mayoritas para ulama menyebutkan, wa auratul rajulil balighi ma baina surrati war rukbah. Aurat seorang pria dewasa yang sudah balig, itu antara pusar sampai ke lutut ya. Itu batasan aurat pria dewasa atau laki-laki yang sudah balig, dari pusar sampai ke lutut. Dan ini yang wajib untuk ditutup ketika sholat. Oleh karenanya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, jika memang pakaiannya hanya satu lembar kain ya, tidak cukup kecuali untuk bagian bawah, maka jadikan sarung saja ya. Dalam riwayat Bukhari Muslim juga dari Abu Hurairah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yusalli ahadukum fis saubil wahidi laisa ala atikihi minhu syai. Janganlah salah seorang kalian mengerjakan sholat dengan satu pakaian tanpa menutup sedikit pun di pundaknya, tanpa menutup sedikit pun di pundaknya. Ini berkaitan apabila seorang mampu, dia memiliki kemampuan untuk menutup pundaknya, menutup auratnya, maka yang harus dikerjakan adalah menutup pundaknya, tubuhnya. Walaupun bukan aurat, walaupun bukan aurat. Yang kita sebutkan tadi aurat dari pusar sampai ke lutut. Ketika sholat, bagian atas itu juga diperintahkan untuk ditutup, walaupun bukan aurat. Ya. Naam. Tentu dalam hal ini ada dua pendapat yang disebutkan oleh para ulama. Hukum seorang yang mengerjakan sholat tanpa menutup bagian pundaknya dalam keadaan dia mampu. Dalam keadaan dia mampu. Apa hukumnya? Pendapat yang pertama adalah jumhur, mayoritas para ulama berpendapat hukumnya sah, sholatnya sah, ya. Karena menutup bagian atas itu sunnah mustahab dalam sholat. Ini pendapat yang pertama. Jumhur para ulama menyatakan sholatnya sah. Dan dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh As-Sa'di. Pendapat yang kedua adalah pendapat Imam Ahmad, Ibnul Mundhir dan Ibnu Hazm. Mereka berpendapat wajib ditutup bagian atas. Bagian atas dari badan seorang laki-laki dewasa. Kalau tidak ditutup dan dia mampu, maka sholatnya batal. Ya. Ini pendapat yang kedua yang mengatakan wajib hukumnya. Dan dipilih pendapat ini oleh Syekh Ibnu Baz, Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Ibnu Taimiyah. Namun wallahu alam bissawab, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama. Kalaupun seorang itu tidak menutup bagian atas tubuhnya, maka sholatnya sah, tidak batal. Kenapa? Hadis yang kita baca tadi, wa in kana dhayyiqan fattazir bih, kata Nabi, apabila pakaiannya itu sempit, ya, tidak luas, maka cukup sebagai sarung, digunakan untuk sarungnya saja. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun batasan aurat bagi wanita dalam sholat, batasan aurat bagi wanita dalam sholat yang harus ditutup adalah wal mar'atu kulluha auratun illa wajahaha wa kaffaiha. Wanita seluruhnya adalah aurat di dalam sholat, seluruhnya adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Dan ini sepakat para ulama. Sepakat para ulama seperti yang dinukilkan oleh Ibnu Qudamah dan Ibnul Mundhir. Wanita ketika mengerjakan sholat harus menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ini hukum asalnya. Hukum asalnya. Kecuali apabila dikhawatirkan ada selain mahram, ada yang melihat dari lelaki selain mahramnya, maka dia harus tutup seluruh tubuhnya, wajahnya, kedua telapak tangannya, kedua kakinya, ya. Nah, yang dibahas di sini yang tadi kita sebutkan itu hukum asalnya wanita dalam sholat menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Adapun kedua telapak kaki, ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Kedua telapak kaki bagi kaum wanita, mayoritas para ulama berpendapat hukumnya wajib ditutup. Jadi harus memakai kaos kaki ketika sholat atau ditutup dengan jubahnya yang panjang. Ya, ini pendapat mayoritas para ulama. Pendapat yang lain yaitu pendapat As-Sauri, Al-Muzani dan juga Abu Hanifah, bahwa tidak ada dalil yang sahih yang menjelaskan wajibnya demikian sehingga tidak wajib menutup kedua telapak kaki. Dan itulah pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa wanita dalam sholatnya tidak wajib menutup kedua telapak kakinya. Adapun kedua telapak tangan telah disebutkan tadi, tidak wajib ditutup, dan itu pendapat mayoritas para ulama. Walaupun seandainya, kata Syekh Ibnu Baz, kalau wanita itu ingin menutup kedua telapak tangannya, maka tidak mengapa. Itu lebih utama keluar dari perselisihan yang ada. Karena sebagian para ulama ada yang mengatakan wajib juga ditutup kedua telapak tangan. Namun pendapat yang rajih, wallahu a'lam, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki tidak wajib untuk ditutup. Khawani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini berkaitan dengan menutup aurat. Disebutkan pembahasan juga bagaimana hukumnya kalau seorang itu mengerjakan salat dan tersingkap sedikit auratnya. Tersingkap sedikit auratnya, ya. Mungkin saja terjadi, apalagi kita hidup di masa yang pakaian itu kebanyakan masyarakat kita, kebanyakan manusia, ya, pakaiannya kurang benar, ya. Misalkan laki-laki memakai pakaian yang sempit, memakai celana yang sempit, ketika berdiri mungkin tertutup auratnya, ketika ruku, ketika sujud tersingkap sedikit, ya, di belakang. Ini apa hukumnya ini? Imam Syafi'i berpendapat batal sholatnya, walaupun dia tidak menyengaja, walaupun dia tidak menyengaja. Pendapat yang lain, pendapat Imam Ahmad dan Abu Hanifah, tidak batal sholatnya kalau dia tidak menyengaja tersingkap auratnya, sholatnya tetap sah. Berdasarkan hadis Amr bin Salimah dalam riwayat Bukhari, di mana Amr bin Salimah ketika menjadi imam, ya, beliau seorang sahabat yang berusia 7 tahun. Ketika itu tidak ada yang paling banyak hafalannya kecuali Amr bin Salimah, ya, usianya baru 7 tahun. Akhirnya dia menjadi imam. Tatkala menjadi imam, tersingkap sedikit auratnya karena saat itu belum ada pakaian seperti pada zaman kita. Intinya Nabi SAW tidak menyatakan sholatnya batal, sholatnya tetap sah karena dia tidak menyengaja. Kemudian syarat yang berikutnya adalah masuknya waktu sholat. Ini sudah pernah kita bahas, waktu-waktu sholat, 5 waktu, ya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat bagi kaum mukminin itu memiliki waktu-waktu yang telah ditentukan. Ya. Tidak sah apabila dikerjakan sebelum tiba waktunya ataukah telah keluar waktunya dengan sengaja. Ya. Seorang sengaja meninggalkan sholat sampai keluar waktunya, maka pendapat yang rajih, sholatnya tidak bisa diganti. Kalaupun dia ganti, tidak sah, tidak teranggap sholatnya. Itu pendapat yang rajih. Kecuali seorang yang melakukan jamak, ya, seorang musafir yang melakukan jamak, menggabungkan dua sholat antara sholat duhur dan asar, kemudian maghrib dan isya. Ini keringanan bagi seorang yang melakukan perjalanan, boleh baginya untuk menggabungkan sholat duhur dan asar atau sholat maghrib dan isya. Kapan waktunya? Sesuai dengan kehendaknya. Ada yang disebut jamak taqdim, jamak yang dikedepankan. Berarti misalkan sholat duhur dan asar dikerjakan pada waktu duhur, ini jamak takdim. ada jamak ta'khir, berarti diakhirkan sholat duhur dan asarnya, dikerjakan pada waktu asar, ya. Atau maghrib dan isya boleh dikerjakan kedua-duanya pada waktu maghrib, disebut jamak taqdim, atau dikerjakan keduanya pada waktu isya, disebut jamak ta'khir. Ini bagi orang yang melakukan safar. Adapun selain itu, juga diperbolehkan seorang yang sangat keberatan mengerjakan sholat kalau tidak dijamak, maka ini boleh. Dia tidak safar, tetapi sedang sakit misalkan. Kalau tidak menjamak sholat, maka akan sulit untuk mengerjakan sholat pada waktunya. Nah, orang seperti ini diberikan keringanan juga untuk menjamak sholatnya. Ya, misalkan dia sakit, dia butuh istirahat yang banyak, boleh dia menggabungkan antara sholat duhur dan asar pada waktu sholat duhur. Pada waktu sholat duhur. Nah, kemudian syarat yang berikutnya adalah istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Menghadap kiblat merupakan syarat sahnya sholat pada sholat wajib. Pada sholat wajib, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, fawalli wajahaka syatarul masjidil haram, arahkanlah wajahmu menghadap masjidil haram ketika sholat. Dalam hadis Bukhari Muslim, kata Nabi alaihi salatu wassalam, idza qumta ila sholati fa asbighil wudu summa istaqbilil qiblah. Jika engkau mengerjakan sholat, maka sempurnakanlah wudu terlebih dahulu, kemudian menghadaplah kiblat. Perintah, sebuah perintah, kata para ulama, hukum asalnya wajib dikerjakan. Seorang wajib mengerjakan sholat menghadap kiblat, arah ke kiblat. Kalaupun seorang itu tidak mengetahui arah kiblat, maka yang pertama kali harus dia lakukan adalah berusaha. Bagaimana caranya agar dia mendapatkan mengetahui arah kiblat? Kecuali dalam sholat sunnah. Dalam sholat sunnah di atas kendaraan, ya, mengerjakan sholat sunnah di atas kendaraan itu hal yang diperbolehkan, ya, jika tidak membahayakan tentunya. Misalkan di atas kendaraan pesawat, ya, dia sebagai penumpang, atau di atas kapal, ataukah di atas mobil, di atas bus, boleh mengerjakan sholat sunnah tidak menghadap kiblat. Ini kekhususan untuk sholat sunnah, diperbolehkan tidak menghadap kiblat, sebagaimana pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengerjakan sholat di atas kendaraannya. Saat itu kendaraannya adalah, kalau bukan onta, ya, kuda, ya, ataukah keledai. Ketika ruku, beliau mengisyaratkan dengan kepala. Demikian pula ketika sujud, beliau mengisyaratkan dengan kepala. Sujud lebih rendah daripada ruku. Kemudian syarat yang kesembilan, syarat yang terakhir adalah berniat. Berniat sebelum mengerjakan sholat. Berniat, kata para ulama, adalah al-azmu, keinginan yang kuat untuk mengerjakan sesuatu. Itulah niat, ya, keinginan yang kuat untuk mengerjakan sesuatu. Dan niat itu tempatnya di dalam hati, tidak perlu dilafadzkan, ya, tidak perlu dilafadzkan. Bahkan melafadzkan niat, kata para ulama, termasuk perkara yang diada-adakan dalam Islam, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya dan para ulama salaf kita terdahulu. Seorang berangkat menuju masjid pada waktu sholat, berarti dia telah berniat. Dalam hatinya dia sudah berniat ingin mengerjakan sholat, dan itu cukup. Seorang berwudu, ya, berarti itu sebagai tanda dia telah berkeinginan untuk sholat sebagai niat dalam hatinya, ya. Dalam hal puasa misalkan seorang makan sahur, berarti dia telah berniat ingin berpuasa, tidak perlu lagi dilafadzkan, diucapkan. Naam. Dan niat itu tidak boleh terbatalkan, ya. Berniat ketika sholat dari awal sampai akhir, sampai selesai, jangan sampai terbatalkan niatnya. Kalau terbatalkan niatnya, sholatnya batal. Misalkan dia mengerjakan sholat, tiba-tiba di pertengahan sholat ada yang memanggilnya, ya. Atau ada sesuatu yang terjadi, ya, ada suara apa misalkan di belakangnya, ya. Maka dalam hatinya muncul misalkan, ini saya batalkan atau tidak, ya. Muncul kegoncangan dalam niatnya. Nah, ini dibahas oleh para ulama, apa hukumnya ketika dalam sholat muncul kegoncangan niat, ingin lanjut sholat atau ingin batalkan sholat. Niatnya mulai istilahnya goncang. Kata para ulama, sebagian para ulama menyebutkan seperti dalam kitab Al-Fiqhul Miyasar, batal sholatnya, ya, karena niatnya sudah tidak tetap, ya. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah berfatwa, beliau berpendapat sholatnya tidak batal sampai dia yakin ingin batalkan sholatnya, maka batal sholatnya. Tapi kalau sekedar keraguan, sekedar keraguan, maka itu tidak masalah, sholatnya tetap dilanjutkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Selesai dari pembahasan syarat-syarat sholat. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah melanjutkan kepada pembahasan yang berikutnya. Qala ad-darsu sabi' arkanus sholah, rukun-rukun sholat. Apa bedanya syarat dan rukun? Wahiya arba'atu asyar, rukun sholat ada 14. Jadi beda yang pertama adalah syarat sholat ada 9, rukun sholat ada 14. Ada persamaan, ada perbedaannya. Persamaannya apa? Persamaannya kalau tidak dikerjakan maka batal sholat, ya. Syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, ketika tidak dikerjakan maka batal sholat, kecuali apabila ada uzur, ada ketidakmampuan, maka dimaafkan, tidak batal sholatnya. Misalkan contoh, menghadap kiblat itu syarat sholat, tetapi ketika seorang tidak mampu menghadap kiblat, tetap mengerjakan sholat sesuai dengan kemampuannya. Misalkan seorang di atas kendaraan, di atas bis, di atas pesawat, ya, belum mengerjakan sholat, dan kalau ditunda sampai kendaraannya tiba, sampai pesawatnya mendarat atau bisnya sampai, akan keluar waktu sholat, akan habis. Maka wajib baginya untuk segera mengerjakan sholat, walaupun tidak dapat mengetahui arah kiblat yang sebenarnya, mengerjakan sesuai dengan kemampuannya. Fattakullah mastata'tum, itulah kemampuannya. Jadi jangan dibiarkan, misalkan naik bis subuh hari, kalau tidak segera mengerjakan sholat, terbit matahari, habis waktu subuh, mau berhenti juga tidak bisa, mungkin supirnya non muslim atau supirnya tidak peduli dengan sholat, atau bahkan kalau mau sholat turun saja ditinggal nanti, iya mungkin. Maka yang dilakukan apa? Yang dilakukan ya kerjakan sholat sesuai dengan kemampuannya, ya. Walaupun bisnya tidak menghadap kiblat misalkan. Naam. Fattakullah mastata'tum. Kemudian perbedaan yang kedua, kalau syarat itu harus selalu ada dari awal sholat sampai akhir. Dari awal sholat sampai akhir. Adapun rukun tidak mesti ada dari awal sampai akhir. Misalkan rukun sholat adalah berdiri, ya kan? Nanti disebutkan yang pertama, atau kita sebutkan yang pertama rukun sholat al-qiyamu ma'al-qudroh, berdiri jika mampu. Ini yang pertama. Berdiri dalam sholat wajib hukumnya rukun. Berdiri jika mampu. Ini kan rukun, amalan yang terkadang berpindah. Setelah berdiri kita ruku, kemudian bangkit dari ruku, kemudian sujud, ya. Jadi tidak selalu dari awal sampai akhir sholat. Taib. Kita bahas rukun yang pertama adalah berdiri jika mampu. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah, berdirilah kalian dalam keadaan khusyuk sholat menghadap Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari, kata Nabi alaihi salatu wasalam kepada Imran bin Husain, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa ala janbin." Salatlah kamu dengan berdiri. Jika tidak mampu, baru duduk. Dan jika tidak mampu, salatlah di atas lambung kanan atau kiri. Pertama urutannya adalah kerjakan sholat dengan berdiri. Kalau tidak mampu, apa ketentuan tidak mampu? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ketentuan tidak mampu berdiri adalah kekhusyuan. Kalau dia berdiri tidak dapat khusyuk, maka boleh dia duduk karena penyakit atau karena sudah lemah, ya. Kalau tidak bisa duduk, maka sholatlah dengan berbaring di atas lambung kanan dan ataukah di atas lambung kiri. Jadi yang pertama adalah berusaha terlebih dahulu untuk berdiri dimanapun kita mengerjakan sholat wajib, baik di daratan atau di atas kendaraan. Yang pertama adalah berusaha berdiri. Para ulama juga mengingatkan dalam hal ini, ketika seorang itu mengerjakan sholat dengan duduk, yang harus diperhatikan adalah kenapa mengerjakan sholat dengan duduk. Kalau memang tidak bisa berdiri namun bisa ruku dan bisa sujud dengan semestinya, maka yang mendapatkan udzur adalah berdirinya. Dia boleh duduk karena tidak mampu berdiri. Ketika ruku, karena dia bisa ruku, maka harus ruku sebagaimana mestinya. Dia bisa sujud, maka harus sujud di atas 7 anggota sujud. Misalkan seorang tidak sholat duduk karena tidak dapat sujud, dia bisa berdiri, maka sholat dengan berdiri. Ketika sujud, baru dia duduk misalkan. Ya. Seorang yang tidak bisa ruku sebagaimana mestinya, tidak bisa sujud sebagaimana mestinya, maka dia mengerjakan sholat dengan duduk, lalu ruku dan sujudnya adalah yumi'u ima'an, dengan isyarat dalam hadis yang lain biroksihi, dengan isyarat kepala. Jadi seorang yang tidak mampu ruku sebagaimana mestinya, tidak mampu sujud sebagaimana mestinya, dia kerjakan sholat dengan duduk, ruku dan sujudnya dengan isyarat kepala. Kata para ulama, isyarat kepala berarti bukan dengan badan. Jadi cukup dengan kepala. Kepalanya saja yang menunduk sedikit ketika ruku, ketika sujud lebih menunduk. Badan tidak perlu ikut. Walaupun mungkin itu refleks, gerakan yang refleks. Tetapi kata para ulama tidak perlu, badan tidak perlu ikut ya merunduk, apalagi ketika sujud misalkan sebagian berusaha sangat merunduk sebagai isyarat sujud, tidak perlu. Kalau memang tidak mampu sujud, maka cukup dengan isyarat kepala. Allahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Untuk kelanjutannya insyaallah pada pertemuan berikutnya biidznillah ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sebentar insyaallah. Silakan. Bismillah. Ada pertanyaan dari orang tua kita. Bagaimana penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala, fawailun lil musallin, celaka bagi orang-orang yang mengerjakan salat. Kita memahami ayat ini adalah kata para ulama dengan ayat yang setelahnya. Apa ayat yang setelahnya? Alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Beberapa penafsiran di antaranya adalah lalai di sini mengerjakan salat di luar waktunya dengan sengaja. Dengan sengaja mengundurkan sholat, tidak dikerjakan sampai habis waktu baru dikerjakan. Maka ketika dia mengerjakan sholat, tidak dianggap sholatnya. Dia telah mendapatkan dosa yang besar, ya, min kabairid dzunub. Atau penafsiran yang lain, celaka bagi orang-orang yang sholat karena dia mengerjakan sholat tanpa sesuai dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajibannya, ya, dianggap sepele, tidak mau peduli, tidak ingin belajar bagaimana cara sholat yang benar, maka ini terancam dengan wail. Kata para ulama, wailun sebagian menafsirkan adalah lembah di neraka. Artinya ancamannya neraka. Seorang yang mengerjakan sholat karena tidak sempurna sholatnya, yakni mengabaikan syaratnya ataukah rukunnya ataukah kewajibannya, ya. Atau penafsiran yang lain tadi, sengaja menunda sholatnya sampai keluar waktunya tanpa alasan yang dibenarkan. Naam, wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa saya jawab. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.